بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pendengar pemirsa Syiar Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah karya Syekh Dr. Abdul Rahim Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas pelajaran yang ke-9. Ya, kita sudah selesai dari mempelajari pelajaran yang ke-9. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-10. Ya, Ad-Darsul Ashir. Yang punya kitab bisa lihat di halaman 54. Ya, di halaman 54 Ad-Darsul Ashir. Pelajaran yang ke-10. Ya, pelajaran yang ke-10. Di pelajaran ini ada al-hiwar, percakapan yang cukup panjang. Ya, ada al-hiwar yang cukup panjang yang mungkin harus kita baca dan kita coba untuk menerjemahkan, dan kita akan menjelaskan beberapa faedah yang ada di hiwar tersebut. Nah, di hiwar di sini, ya, percakapan antara Hamid dan Muhammad. Ya, al-hiwar baina Hamid wa Muhammad. Naam. Di sini kita bacakan, kemudian kita coba untuk menerjemahkan, ya. Kita bacakan, kemudian kita coba untuk menerjemahkan. Hamid berkata, "Man anta?" Ya, "Man anta?" Di sini Hamid dia sedang berbicara dengan Muhammad. Hamid bertanya kepada Muhammad, "Man anta?" Ya, maka Muhammad menjawab, "Ana talibun bil jami'ati." Ya, "Ana talibun bil jami'ati." Siapa engkau? Ya, Hamid bertanya, siapa engkau? Muhammad menjawab, ana talibun bil jami'ati. Saya pelajar di universitas. Ya, bil jami'ah, di universitas. Ya. Hamid bertanya lagi. Jadi di sini apa namanya? Soal jawab, ya. Soal jawab antara Muhammad dengan Hamid, atau dengan Hamid, antara Hamid dengan Muhammad. Ya, Hamid bertanya, Muhammad menjawab. Hamid bertanya, Muhammad menjawab. Jadi seperti itu. Hamid bertanya lagi, "A anta talibun jadidun?" Ya, "A anta talibun jadidun?" Apakah engkau pelajar yang baru? Ya, apakah engkau pelajar yang baru? Maka Muhammad menjawab, "Na'am." Ya, "Na'am, ana talibun jadidun." Ya. "Apakah engkau pelajar yang baru?" "Na'am, ana talibun jadidun." Ya, Muhammad menjawab, "Iya, saya pelajar yang baru." Ya, iya, saya belajar yang baru. Naam. Hamid bertanya lagi, min aina anta? Jadi di sini kita coba untuk membaca dan menterjemahkan ya. Ini cukup panjang, mungkin butuh waktu yang cukup lama ya. Tapi kita perlahan, kita membaca, kemudian kita mencoba untuk mentranslate secara perlahan, biar bisa diikuti. Naam. Min aina anta? Hamid bertanya kepada Muhammad, dari mana engkau? Min aina anta? Dari mana engkau, wahai Muhammad? Ya. Muhammad menjawab, ana minal Hindi. Ya, ana minal Hindi. Saya dari Indi. Saya dari India. Ya, saya dari India. Ana, saya minal Hindi, dari India. Al-Hind itu maknanya India ya. Masmuka, siapa namamu? Ya, siapa namamu? Ya, maka Muhammad menjawab, ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Ya, nama saya Muhammad. Ya. Hamid bertanya lagi, "Wa man hadzal fata alladhi ma'aka?" Wa man hadzal fata alladhi ma'aka? Ya. Dan siapa ini? Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Ya, yakni di situ Muhammad ya, ada bersama dengan seseorang. Ya, Muhammad bersama dengan seseorang. Maka Hamid bertanya, ya, siapa pemuda ini yang bersamamu itu? Ya, dan siapa pemuda ini yang bersamamu itu? Maka Muhammad menjawab, huwa zamili. Ya, huwa zamili. Dia adalah teman saya. Ya, kata Muhammad, lelaki yang bersama dia itu adalah temannya. Ya, huwa zamili. Dia adalah teman saya. Naam, Hamid bertanya lagi, ahuwa aidon minal Hindi? Ya, tadi yang sebelumnya zamili. Ya, zamili situ zamilun artinya sahabat ya, teman ya. Diidofahkan, disandarkan kepada saya, maka menjadi zamili, teman saya. Ya. Kemudian berikutnya tadi, ahuwa aidon minal Hindi? Apakah huwa dia aidon juga minal Hindi? Apakah dia juga dari India? Ya, apakah dia juga dari India? Ya, dia ini kembali ke siapa? Ke zamil, temannya Muhammad. Ya, Hamid tanya, apakah dia, maksud temannya Muhammad tadi, juga dari India? Tadi kan Muhammad dari India. Ya, Hamid ingin tanya lagi, ya, apakah temannya juga dari India? Biasanya kan kalau seseorang yang bersama itu biasanya dari satu daerah. Ya, biasanya seperti itu. Nah, maka Muhammad menjawab, la huwa minal Yabani. Ya, tidak, dia dari Jepang. Ya, yakni temannya Muhammad tadi itu bukan dari India. Ya, Hamid mengira temannya Muhammad dari India. Ya, padahal temannya Muhammad bukan dari India, tetapi dia dari Jepang. La huwa minal Yabani. Tidak, dia dari Jepang. Ya, yakni temannya Muhammad dari Jepang. Naam. Hamid bertanya lagi, masmuhu? Ah, sekarang Hamid tanya ke apa namanya? Nama dari temannya Muhammad tadi. Ya, dia kan sudah tahu laki-laki yang bersama dengan Muhammad itu temannya. Cuma dia belum tahu siapa namanya, makanya dia ingin kenal. Masmuhu, Ya, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Temannya Muhammad tadi. Maka Muhammad menjawab, ismuhu Hamzatu. Ya, ismuhu Hamzatu. Namanya adalah Hamzah. Ya, namanya Hamzah. Naam. Jadi temannya Muhammad namanya Hamzah. Ma lugatuka ya Muhammadu? Ya, Hamid bertanya lagi. Ma lugatuka ya Muhammadu? Ya. Apa bahasamu wahai Muhammad? Ya, apa bahasamu wahai Muhammad? Ya. Maka Muhammad menjawab, lugati atau lugati al-urdiyatu. Lugati al-urdiyah atau bisa kita baca lugati al-urdiyatu. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Ya, ini Muhammad dia berbicara dengan bahasa Urdu, urdiyah dalam bahasa Arab. Ya. Nah. Kemudian ditanya lagi, ahia lugatun sahlatun? Ahia lugatun sahlatun? Apakah hia? Ya, hia ini kembali ke mana? Ke bahasa Urdu tadi. Ya, bahasanya Muhammad. Ya, Hamid ingin mengetahui, ya, apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah ataukah tidak? Ya. Ahia lugatun sahlatun? Apakah bahasa Urdu, ya, di sini pakai hia. Sudah kita sebutkan, hia di sini bisa dia merupakan domir, bisa menggantikan kedudukan kata yang zahir. Apakah dia, yakni bahasa Urdu tadi, adalah lugatun sahlatun, adalah bahasa yang mudah? Ya. Maka Muhammad menjawab, naam, hiya lugatun sahlatun. Iya, bahasa Urdu itu adalah bahasa yang mudah. Yakni Muhammad mengiyakan apa yang disangka oleh Hamid. Hamid bertanya, apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Maka Muhammad menjawab, iya, bahasa Urdu itu bahasa yang mudah. Ya. Nah, Hamid bertanya lagi, wa Hamzatu ma lugatuhu? Ya, wa Hamzatu ma lugatuhu? Nah, dan Hamzah. Ya, Hamzah ma lugatuhu? Apa bahasanya dia? Ya, Hamzah apa bahasanya di? Bahasanya dia, yakni Hamid bertanya, Hamzah tadi kan dia sudah tahu bahwasanya Muhammad itu bahasanya bahasa Urdu karena kan orang India. Ya, sekarang dia bertanya lagi, kalau temanmu itu tadi Hamzah itu dia bahasanya bahasa apa? Ya, wa Hamzatu dan Hamzah ma lugatuhu, apa bahasanya? Ya. Maka Muhammad menjawab, lugatuhu al-yabaniyatu wa hiya lugatun sa'batun. Ya, wa hiya lugatun sa'batun. Ya. Lugatuhu, ya, bahasanya dia, biasanya dia ini bahasanya Hamzah itu bahasa Jepang. Al-Yabaniyah yaitu bahasa Jepang. Ya, ini Hamzah dia berbicara dengan bahasa Jepang. Karena dia orang Jepang. Ya. Wahia lugatun sa'batun, dan bahasa Jepang itu bahasa yang sulit. Ya, bahasa Jepang itu bahasa yang sulit. Ya, ana sendiri pernah belajar bahasa Jepang. Ya. Dan ana rasakan sendiri cukup sulit ya untuk belajar bahasa Jepang. Ya, masih lebih mudah bahasa Arab. Ya. Dan ana pikir kalau kita belajar bahasa Jepang juga, ya, itu kan manfaatnya kurang terasa. Ya, palingan dibutuhkan ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang Jepang, atau mungkin kita butuh untuk membaca buku-buku yang berbahasa bahasa Jepang. Ini kurang, ya kurang manfaat. Ya, mau dibandingkan dengan bahasa Arab itu jauh. Ya, manfaat dari bahasa Arab itu sangat sangat banyak. Ya, apalagi kita sebagai seorang Muslim. Ya, tentu ya lebih berhak bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian Hamid bertanya lagi, aina abuka ya Muhammadu? Ya, aina abuka ya Muhammadu? Ya. Di mana bapakmu wahai Muhammad? Ya, di mana bapakmu wahai Muhammad? Ya. Maka Muhammad menjawab, abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Ya, abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Bapakku, kata Muhammad, bapakku fil Kuwait. Bapakku di Kuwait. Kuwait. Ya. Huwa tabibun syahirun. Dia adalah seorang dokter yang terkenal. Ya, jadi bapaknya Muhammad itu adalah dokter yang terkenal di Kuwait. Ya, tinggalnya di Kuwait. Wa aina ummuka? Ya, Hamid bertanya lagi, dan di mana ibumu? Ya, di mana ibumu? Ya. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Ya. Dia juga di Kuwait. Ya, ya, ini ibunya Muhammad. Dia juga berada di Kuwait. Ma'a abi, bersama dengan bapakku. Ya, Muhammad berkata, dia, ibunya tadi, juga di Kuwait bersama dengan bapakku. Ya. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia, ya, adalah guru di sana. Ya, ini ibunya Muhammad itu adalah seorang guru di Kuwait. Ya, jadi bapaknya Muhammad dokter, ibunya seorang guru. Anaknya talib, belajar bil jami'ah. Tadi yang kita baca di awal ya. Naam. Hamid bertanya lagi, adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah engkau telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Ya, apakah engkau telah pergi ke Kuwait wahai wahai Muhammad? Ya. Maka Muhammad menjawab, "Na'am, dhahabtu." Iya. Dhahabtu. Aku telah telah pergi. Ya, aku telah pergi. Ini Muhammad pernah di Kuwait. Ya. Hamid bertanya lagi, "Wa zamiluka aina abuhu?" Ya, "Wa zamiluka aina abuhu?" Dan temanmu. Ya, temanmu. Tadi siapa temannya Muhammad? Siapa namanya? Hamzah. Ya, dan temanmu Hamzah tadi, aina abuhu, di mana bapaknya? Ya, di mana bapaknya? Naam. Tadi kan Hamzah tinggal di Jepang. Dia berbahasa dengan bahasa Jepang. Nah, sekarang Hamid tanya bapaknya Hamzah. Ya, dia tinggalnya di mana? Ya, mungkin dia tinggal di Saudi atau mungkin tinggal di Kuwait atau mungkin di selainnya ya. Maka Muhammad menjawab, abuhu fil yabani huwa tajirun kabirun. Bapaknya, yakni bapaknya Hamzah, itu dia di Jepang. Ya, dia di Jepang. Dia adalah seorang pedagang yang besar. Ya, dia seorang pedagang yang besar. Ya. Nah, Hamid kembali lagi bertanya. Alaka akhun ya Muhammadu? Ya. Jadi ditanya keluarganya semuanya ya. Ditanya ibunya, ditanya bapaknya. Ya, ini ditanya lagi saudaranya ya. Naam. Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah engkau memiliki saudara wahai Muhammad? Ya. Apakah engkau memiliki saudara wahai Muhammad? Ya, maka Muhammad menjawab. Naam, iya. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Aku memiliki satu orang saudara. Jadi Muhammad hanya punya satu orang saudara saja. Ismuhu Usamatu. Namanya saudaranya Muhammad itu adalah Usama. Ya, namanya Usama. Wa huwa ma'ihuna fil madinatil munawwarati. Dan dia bersamaku di sini di kota Madinah. Ya, yakni Muhammad punya saudara namanya Usama. Ya, dia tinggal bersama dengan bersama dengan Muhammad di Madinah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Ya, jadi Hamid enggak perlu tanya lagi apakah dia punya saudari ya, enggak perlu ya, langsung dijawab sama Muhammad ya. Dan aku, kata Muhammad tadi, wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Dan aku memiliki saudara satu orang saudari. Ya, aku memiliki satu orang saudari. Namanya Zainab. Ya, namanya Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Dan dia ya di Iraq bersama dengan suaminya. Jadi Muhammad punya saudari perempuan namanya Zainab. Ya. Tinggal di Iraq, tinggal bersama dengan suaminya. Ya. Zawjuha muhandisun. Dan suaminya itu adalah seorang arsitek. Ya, suaminya seorang arsitek. Insinyur, ya. Naam. Kemudian Hamid bertanya lagi. A'indaka sayyaratu ya akhi? Ya. A'indaka sayyaratu ya akhi? Apakah engkau memiliki mobil wahai saudaraku? Ya, apakah engkau memiliki mobil wahai saudaraku? Ya. Ya akhi. Ya akhi itu kata akhun disandarkan kepada saya. Akhun itu artinya saudara. Ketika disandarkan kepada ana, kepada saya, maka menjadi ya akhi, wahai saudaraku. Ya, a'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah engkau memiliki mobil wahai saudaraku? Ya. Maka Muhammad menjawab, la ma'indi sayyaratun. Ya, Muhammad menjawab bahwasanya dia tidak memiliki mobil. Ya, ma'indi sayyaratun. Aku tidak memiliki mobil. Itu bahasa Arabnya ma'indi sayyarah. Ya, saya tidak memiliki mobil. Indi darrajatun. Ya, indi darrajatun. Ya, aku memiliki sepeda. Ya, aku memiliki sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah, temannya Muhammad, itu dia memiliki mobil. Ya, jadi Hamid di sini bertanya, apakah engkau memiliki mobil wahai saudaraku yakni Muhammad? Maka Muhammad menjawab, ya, aku tidak memiliki mobil, aku hanya memiliki sepeda. Hamzah, teman saya itu dia memiliki mobil. Ya. Naam. Inilah al-hiwar, percakapan yang ada di pelajaran ke-10. Ya, percakapan antara Hamid dan Muhammad. Ya, percakapan yang cukup panjang, ya, yang bisa, ya, kita bisa petik faedah di percakapan ini, ya, faedah yang cukup banyak. Ya, ada banyak faedah yang bisa kita petik di percakapan antara yang dilakukan antara Hamid dengan Muhammad. Ya, tapi mungkin karena waktu yang terbatas, insyaallah taala untuk fawaid bisa akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, dan nanti untuk tamrin juga kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, tamrin latihan. Di sini latihan. Ya, ada pertanyaan. Ya, kita jawab. Ya, jawabnya sesuai dengan konteks percakapan yang ada di awal tadi. Ya, konteksnya bisa kita ikuti. Bisa kita ikuti konteks yang ada pada percakapan yang baru saja kita bacakan tadi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.